didapatkan oleh orang-orang yang majlis ta'lim, yang duduk di majlis ta'lim di rumah Allah, membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah, yaitu terbukanya kesempatan bagi mereka untuk melakukan ketaatan di luar kajian. Di luar kajian. Ya. Salah satu di antaranya adalah di samping kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW tadi, kita mendapatkan pahala yang lain, yaitu menyisihkan harta kita, walaupun tidak sekarang, karena sekarang prosedurnya sangat mudah. Kalau sekarang kita tidak membawa uang 10 juta, kan bisa ditransfer. Ya. Saya sekarang, biasanya saya 1 juta berinfak. Sekarang saya hanya bawa 100. Berikan 100 untuk sekali, nanti ikuti dengan sejutanya. Ya, jadi di sini hanya sekedar mengajak kapan berinfak. Ya. Waktunya terbuka lebar. Ya. Waktunya terbuka lebar. Ketika kita melihat saldo tabungan di dalam rekening kita ternyata masih banyak. Yang banyak dalam tabungan itu belum tentu milik kita. Belum tentu milik kita. Tetapi yang kita ambil dari tabungan kita untuk kita transfer untuk hal-hal yang seperti ini, itulah yang milik kita. Itulah yang milik kita. Nabi SAW bersabda, malin nasi yaqulun, mali, mali. Kenapa manusia suka sekali mengatakan ini harta milik saya, ini harta milik saya, itu harta milik saya, harta milik saya. Ya, rumahnya segini, mobilnya segini, perusahaannya segini, lahan sawitnya segini, tanah kosong milik dia, lahan kosong milik dia. Ya, di berbagai tempat yang di situ tertulis ini lahan milik si fulan namanya. Sementara harta manusia yang sebenarnya yang akan memberi manfaat kepadanya selama-lamanya adalah yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak di jalan Allah banyak pos-posnya. Banyak jalur-jalurnya. Ya, di antara jalurnya adalah membantu saudara-saudara kita yang di dalam keadaan atau dalam kesempitan, ditimpa oleh bencana, oleh musibah, ya. Terjadinya erupsi Gunung Semeru, ini yang menjadi tujuan kita, saudara-saudara kita yang di sana. Saya sempat dalam waktu yang sangat sempit, ya, mencoba untuk melihat ayat-ayat yang berbicara tentang gunung. Walaupun saya belum puas, ya. Subhanallah, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan gunung. Sebenarnya gunung itu ketika kita melihat dan menyaksikannya tanpa ada keinginan untuk merenung, kita tidak akan sampai ke titik di mana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di antara tuntutan Allah kepada orang-orang musyrikin Mekah yang di kiri kanannya gunung semua. Mereka kan berada di lembah. Orang Mekah itu berada di lembah, mayoritas mereka nanti ada di sebagian mereka nanti ada yang di lereng-lereng gunung. Ya, ada yang berada di puncak, yang di rumah puncaknya rumahnya di puncak Gunung Safa atau Bukit Safa. Ya, itu jauh dari masyarakat. Makanya perumahan Al-Arqam Ibn Abil Arqam di Bukit Safa. Jauh dari keramaian. Umumnya mayoritas mereka di tempat yang landai di lembah tadi, biwadin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk melihat gunung yang tidak payah mereka melihatnya. Tidak susah mereka menyaksikannya. Dua gunung besar di Mekah, Abu Qubais dan Qayqa'an, yang ditawarkan oleh malaikat gunung kepada Nabi untuk mencabutnya. Ya, lalu diapakan? Ditimpakan kepada ke negeri Mekah dan Taif. Ya. Dia dicabut. Dan terkadang gunung ini sebagai tentara Allah dipotong oleh malaikat. Dipotong oleh malaikat, kemudian dipindahkan, ditimpakan ke orang yang mendurhakai Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi gunung ini memang makhluk Allah yang besar. Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini makhluk yang selalu bersama orang Arab. Ibil, unta, menjadi tunggangan mereka, menjadi santapan dagingnya, menjadi pembawa barang, ya, untuk perjalanan dagang di musim panas dan di musim dingin ke Syam dan Yaman. Lalu diperintahkan oleh Allah mereka untuk melihat, menyaksikan kemahabesaran Allah pada penciptaan unta. Ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihat pula oleh kalian langit bagaimana diangkat oleh Allah. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan lihatlah kepada bumi bagaimana Allah membentangkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya, sebelumnya wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan lihatlah oleh kalian gunung bagaimana Allah menancapkannya. Jadi gunung itu bukan bumi. Gunung itu bukan bumi. Dia adalah aksesoris. Ya, dia aksesoris. Makanya ketika erupsi itu terjadi, dia tidak mengambil dari bumi ini apapun. Dia hanya diri sendiri yang dimuntahkannya. Makanya ulama gunung mengatakan bahwa bahagian gunung yang berada di dalam perut bumi itu lebih besar daripada yang muncul di atas permukaan bumi. Jadi lihatlah erupsinya. Itu dingin. Lava yang dingin dan menimbun. Saya tidak tahu apakah benar ini. Ribuan rumah Semeru itu menimbun sekian banyak rumah. Ya. Tidak tahu dari mana asalnya, sementara dari yang ada di permukaan naik ke atas di muka bumi ini dari Gunung Semeru itu 3000-an meter. Ya. Sementara yang di bawah tentu berlipat-lipat lebih besar. Ya. Yang berada di dari permukaan bumi saja kalau itu dimuntahkan semua. Ya, itu tadi akibatnya. Dan gunung ini nampaknya besar, keras. Tetapi bisa jadi dia lululantak karena takut kepada Allah. Hancur, berhancuran karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr. Apa kata Allah? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Andai kata Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, ya, anzalna hadzal Quran ala al-jabal la ra'aitahu khashian, engkau pasti akan melihat dia khusyuk, tunduk, mutasaddian, hancur, ya, terpecah-pecah. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk dosa yang besar yang dilakukan oleh manusia, bagaimana gunung berpengaruh dengan dosa manusia tersebut. Jadi gunung itu terkadang meletus karena dosa manusia. Karena dosa manusia. Di surat Maryam, ya. Di surat Maryam, wa qalu takhadha ar-rahmanu walada. laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda wa takhirrul jibalu hadda, artinya dan gunung-gunung runtuh, ya, gunung-gunung runtuh. Kenapa? Ketika manusia mengatakan Allah punya anak. Jadi dampak dari dosa manusia ini sampai kepada makhluk-makhluk Allah yang besar tersebut. Takadus samawatu yatafattarna, hampir-hampir langit terbelah. Dan bumi bergetar, ya. Dan terbelah-belah juga. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung runtuh berhancuran. Kenapa? Ya, anda'u lilrahmani walada, ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak. Allah memiliki anak, ini ucapan yang sangat besar, ya. Apalagi kesyirikan-kesyirikan yang lain yang membuat makhluk-makhluk Allah tersebut tak kuasa untuk menahan ketakutannya kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang merupakan pelajaran penting bagi kita. Baru tentang gunung, ya, baru tentang gunung, bagaimana tunduknya gunung kepada Allah Jalla wa'ala, patuhnya gunung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tidak mampu melihat Allah, tidak mampu melihat Allah di dunia ini karena kemahabesaran Allah. Nabi Musa alaihi salam ketika meminta Allah memberikan kesempatannya, kesempatan kepadanya untuk melihat Allah dengan nyata, Allah mengatakan lan tarani, ya, lan tarani, di dunia ini engkau tidak akan mungkin melihatku. Namun di akhirat nanti, sebagaimana dinyatakan oleh Allah di ayat-ayat yang lain, kemudian Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih menyatakan bahwa orang-orang beriman melihat Allah. Satarawna rabbakum ayanan, ya, kama tarawna al-qamara laylatal badri. Hadis sahih. Kalian akan melihat Rabb kalian dengan nyata, ya, sebagaimana kalian menyaksikan bulan purnama. Ya, di dunia manusia tidak mungkin melihat Allah. Gunung saja, ketika Nabi Musa AS meminta izin dan Allah mengatakan, minta izin untuk melihat Allah, Allah mengatakan, lentarani, engkau sama sekali tidak akan mungkin melihatku. Walakin inzur ilal jabali, akan tetapi kalau engkau ingin menyaksikan akibat dari melihatku di dunia, maka coba engkau lihat gunung. Walakin inzur ilal jabali, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Jika engkau melihat gunung itu masih utuh beberapa saat lagi, maka berarti engkau akan mampu melihat saya. Dan Nabi Musa yang kuat itu, Nabi Musa yang gagah perkasa, yang kuat sekuat-kuatnya, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kekuatannya, fawakazahu Musa faqadha alaih. Nabi Musa meninjunya kemudian mati. Kemudian dia mampu mengangkat penutup sumur di Madian yang terbuat dari batu yang tidak mampu diangkat kecuali oleh 5 orang yang kuat dari para pengembala yang laki-laki. Dia dengan sendirinya mengangkatnya di hadapan 2 wanita yang dibantunya. Itu kekuatan Nabi Musa. Tetapi kekuatan Nabi Musa tidak akan mungkin dibanding sama dengan kekuatan gunung. Ya, makanya Allah memerintahkan, coba engkau lihat gunung. Jika nanti sesaat lagi engkau masih melihatnya utuh, tak ada berubah apa-apa, maka mungkin engkau akan bisa melihatku. Ya. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka, maka tatkala Allah menampilkan dirinya, memperlihatkan dirinya, ini sifat tajalli, ya, bahwa Allah memperlihatkan dirinya, zatnya kepada gunung. ja'alahu dakka, dengan menampakkan dirinya kepada gunung itu, membuat Allah Subhanahu wa taala membuat gunung itu terpecah-pecah. Ya. Wa kharra Musa sa'iqa. Sementara Nabi Musa melihat letusan gunung itu, tersungkur pingsan. Ya, terjatuh pingsan. Kharra sa'iqa. Ya. Bagaimana dahsyatnya ledakan gunung tadi ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan zatnya kepada gunung. Inilah makhluk Allah yang besar. Ya. Dia adalah tanda-tanda kemaha sekian atau beberapa makhluk yang besar dari tanda-tanda kemahabesaran Allah. Langit, bumi, gunung, lautan, ya, matahari, bulan. Ini makhluk-makhluk Allah yang sering kali dilihat oleh manusia, tetapi banyak manusia yang tidak menjadikan itu sebagai sarana untuk membesarkan Allah Jalla wa'ala. Jadi ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memang rasa tersayat-sayat pertama kali, hari apa terjadi ya? Kejadian erupsi ini pertama kali video amatir yang dipertontonkan, memang tanda-tandanya sudah ada sebelumnya. Ya, di bulan November sudah ada. Tetapi yang beberapa hari yang lalu itu merupakan terbesar. Bahkan dalam salah satu video amatir itu seakan-akan malam. Saking asap yang mengepul dari gunung itu menutupi langit. Ya. Ketika ada salah satu video amatir yang saya mengira itu malam. Apalagi lampu tidak hidup ketika itu. Ya. Bayangkan bagaimana mudahnya Allah untuk menghancurkan alam semesta ini. Ya. Bagaimana mudahnya Allah dengan kemahabesarannya. Itu salah satu dari makhluk Allah yang tidak akan mungkin disamakan kekuatannya dengan manusia. Besar. Ya. Maka ini pelajaran bagi kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Takutlah kepada Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Kerjakanlah perintahnya, jauhi larangannya. Patuhi Allah Jalla wa Ala. Taati dan agungkan, besarkan, puji Allah Subhanahu wa taala. Sanjung bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Semua makhluk Allah bertasbih. In kullu man fis samawati wal ardi illa wa yusabbih bihamdi rabbih. Semua yang ada di langit, tidaklah ada yang di langit dan di bumi kecuali bertasbih kepada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walakin la tafqahuna tasbihahum. Meskipun kalian tidak mengetahui tasbihnya. Bisa jadi ledakan gunung adalah akibat rasa takut mereka kepada Allah. Jatuhnya batu dari ketinggian. Jangan dikira longsor. Saya pernah mendapat berita dari antara Padang ke pesisir, ya, ke Painan. Ya, suatu ketika jatuh batu besar yang menghalangi jalan. Karena jalannya berada di lereng-lereng gunung, ya, antara laut dengan gunung. Ada batu besar yang jatuh kemudian menghambat jalan. Ketika itu saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di ujung ayat tadi Allah mengabarkan di antara batu-batu yang keras itu ada yang menjatuhkan dirinya dari ketinggian karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Gunung itu mungkin saja terjadi longsor karena takut kepada Allah. Atau meledak karena takut kepada Allah. Karena tidak kuasa dengan dosa manusia. Tidak kuat mereka. Sama dengan orang-orang yang bertobat. Ya, sama dengan orang-orang yang bertobat. Makanya judul kitab yang kita baca di hari Ahad, ya, yang telah kita selesaikan, orang yang beriman, orang yang bertakwa, Ibnu Rajab mengumpamakan khusyuk itu, ketundukan kepatuhan itu dengan al-inkisar. Az-zullu wal-inkisar. Menghinakan diri dan memecahkan. Memecahkan hati di hadapan Allah SWT. Orang-orang yang patuh kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, hati mereka selalu pecah di hadapan Allah. Ya. Hati mereka selalu pecah di hadapan Allah. Mereka memecahkan. Tidak ada apa-apanya mereka di hadapan Allah Jalla wa'ala. Seperti itulah makhluk Allah yang lain. Mereka memecahkan diri di hadapan kemahabesaran Allah Jalla wa'ala. Ya. Ini sebagai bahan renungan bagi kita. Dan tetap saja merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh saudara kita adalah tuntutan agama kita. Ya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada penggalangan dana korban banjir pada pertemuan yang lalu. Ya. Sekarang juga demikian. Sekarang mudah kita untuk menyaksikan kesulitan saudara-saudara kita. Kalau dulu mungkin hanya sekedar membaca koran. Ini seketika. Baru saja kejadiannya sudah menyebar kemana-mana. Beberapa menit yang lalu kejadiannya sudah tersebar kemana-mana. Kita menyaksikan bagaimana dahsyatnya musibah yang menimpa mereka. Lalu apa yang kita lakukan? Masihkah kita berada dalam kelalaian? Masihkah kita jauh dari Allah yang maha keras ancaman siksanya? Ya. Itu di dunia. Itu di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudara-saudara kita yang menjadi korban dari musibah yang luar biasa itu, dan semoga yang dalam dalam bencana yang masih hidup dimudahkan, dilapangkan oleh Allah urusan mereka, dan Allah memberikan kekuatan, kemudahan bagi semua yang ada di sana yang memberikan bantuan dan pertolongan, baik dari jajaran pemerintah kita maupun dari relawan-relawan yang datang ke sana, terutama yang membawa titipan kaum muslimin. Ya, yang membawa titipan kaum muslimin yang mereka tidak mampu untuk menyaksikan secara langsung, mereka mengirimkan hati mereka, doa mereka untuk saudara-saudara mereka yang ditimpa oleh musibah. Dan pelajaran kedua adalah itu tadi, bahwa sudah saatnya kita untuk jauh dari dosa, untuk tidak melakukan dosa-dosa besar, karena yang kita injak dari permukaan bumi ini, yang berdampingan dengan kita dari makhluk-makhluk Allah yang besar, mereka tidak kuasa menyaksikannya. Kita yang lemah saja yang merasa begitu lancang untuk berbuat, ya, berbuat dosa-dosa besar tersebut, sementara mereka tidak kuasa menyaksikannya. Mereka makhluk Allah yang jauh dari dosa, menyaksikan manusia yang berdosa ini mereka juga tidak kuasa. Seperti contoh ayat-ayat yang tadi telah kita paparkan sebagiannya, dan semoga menjadi pelajaran yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Mudah bagi Allah untuk menurunkan bencana, karena yang di sekitar kita itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang berangkat menuju Sumatera Barat pasti akan coba kita selalu layangkan pandangan mata kita ke tembok gunung, tembok yang berada di antara gunung, yang menghambat, yang menghalangi, membendung air yang besar di belakangnya. Dan air itu bisa lebih dari separuh gunung, membuat bendungan yang sebesar-besarnya. Ya. Itu tembok buatan manusia. Buatan manusia, bukan buatan langsung ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti gunung yang kokoh. Berapalah panjang yang dimasukkan oleh manusia ketika membuat tembok tadi ke dalam perut bumi. Sementara gunung itu yang di atas lebih yang di bawah lebih besar dan lebih dalam daripada yang di atas, lebih panjang daripada yang di atas. Dengan mudahnya hancur kena dosa. Mudah hancur kena dosa manusia. Apalagi buatan manusia sendiri. Jangan kira bendungan waduk PLTA Koto Panjang itu lebih keras daripada gunung. Jangan sampai kita mengira. Lebih tertancap ke dalam perut bumi daripada gunung. Ya. Mungkin yang di atasnya lebih panjang daripada yang di bawah. Ya. Yang naik ke atas di permukaan bumi daripada yang dipancangkan ke bawah lebih panjang yang di atasnya, sementara gunung tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya menghancurkan, maka tentu lebih mudah bagi Allah untuk menumbangkan bendungan tersebut. Kira-kira kalau sudah roboh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Padahal sepanjang Sungai Kampar itu sampai ke manapun juga, itu di pinggir-pinggir Sungai Kampar itu banyak orang-orang yang berdosa, banyak orang-orang yang bermaksiat ria, banyak orang-orang yang masih menancapkan sesajian. Di pinggir Sungai Kampar itu masih banyak orang-orang dukun-dukun yang menancapkan sesajian untuk setan. Masih ada. Masih banyak orang-orang yang mengkultuskan tempat-tempat di sepanjang, belum lagi maksiat-maksiat, dosa-dosa besar. Ya, pasangan muda-mudi yang duduk-duduk di pinggir Sungai Kampar. Ya. Nah, ini yang sangat menakutkan bila mana kita tetap membiasakan berdosa atau menganggap biasa dosa-dosa besar. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita infakkan untuk saudara-saudara kita itu menjadi harta yang bermanfaat untuk kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berhenti bersedekah. Jangan berhenti bersedekah. Bila mana tidak ada penggalangan bantuan seperti ini, kita tidak bersedekah. Nah, karena itulah harta kita. Itulah harta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala yataqabbal minna salihal amal. Innahu jawadun karim. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita, yaitu membaca Sahih Al-Bukhari, Amirul Mu'minin fil Hadith rahimahullahu taala, Kitabul Idain, kitab dua hari raya, bab yang keempat di antara tuntunan hari raya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Amirul Mu'minin fil Hadith, babul akli yaumal fitri qabla al-khuruji. Bab makan, ya, makan pada hari raya Idul Fitri sebelum keluar dari rumah menuju salat, ya. Qabla al-khuruj maksudnya sebelum keluar menuju salat. Jadi sudah makan, mendahulukan makan sebelum keluar atau sebelum melaksanakan sholat id. Sebelum melaksanakan sholat id. Ini sunnah. Ini sunnah. Ya. Al-Imam Bukhari membawakan hadis nomor, di sini nomor 953. Beliau mengatakan, haddathana Muhammad ibn Abdurrahim, qala haddathana Sa'id ibn Sulaiman, qala haddathana Husayn, قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. Cerita Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW tidaklah berangkat pagi-pagi, ghada yaghdu, berangkat pagi-pagi, ya, pada hari Idul Fitri, ya, sehingga dia makan beberapa kurma, tamarat beberapa kurma. Ini hadisnya, cerita dari Anas tentang perbuatan Nabi, ya, tentang perbuatan Nabi. Ini hadis apa? Qauli atau fi'li? Fi'li. Hadis tentang perbuatan Nabi, karena hadis itu ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwali wal af'ali wat taqrirati was sifah. Ya, apa yang dinisbatkan kepada Nabi dari ucapan, perbuatan, persetujuan, ya, perbuatan, ucapan sahabat yang disetujui oleh Nabi, kemudian sifat-sifatnya, khalqiyah atau khuluqiyah, baik itu secara fisik ataupun akhlak, itu sunnah. Jadi sekarang Anas menceritakan apa yang diperbuat oleh Nabi. Ini tidak terlalu tegas. Dia hanya menyatakan bahwa Nabi tidak keluar di hari Idul Fitri apa sehingga dia memakan beberapa tamar, yaitu kurma. Di riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Isma'ili di kitabnya Al-Mustakhrad dan Ibnu Hibban Al-Hakim justru lebih tegas dari ini. Ya, Anas mengatakan ma kharaja yauma fitrin. Itu uslub yang tadi. Uslub apa? Tidaklah melainkan. Ya, tidaklah melainkan. Nabi SAW ma kharaja yauma fitrin hatta ya'kula, sama dengan lafaz hadis sekarang ini ya. La yaghdu hatta. Ya. Tidaklah keluar pada hari Idul Fitri sehingga dia makan tamarat, beberapa tamar kurma, salasan 3 butir, au khamsan 5 butir, au sab'an 7 butir, au aqalla min dhalika au akthar witran, atau kurang atau lebih, yang penting ganjil. Ya, ini menetapkan jumlah ganjil ini juga termasuk tuntunan, ya, menetapkan jumlah ganjil berapapun ganjilnya, ya, itu termasuk tuntunan makannya, kemudian kurmanya, kemudian jumlahnya yang ganjil, ini semuanya tuntunan. Makanya nanti khilaf para ulama bila mana ada yang mengatakan yang penting manis, yang penting manis, ya, yang penting manis, maka bisa kemudian dikembangkan dari kurma karena sifat manisnya. Ya. Ini yang masalah manisnya, objek yang dimakan. Yang pertama kurma, dengan yang berkaitan dengan kurma, baik itu kurma matang ataupun apapun ataupun kurma rutab. Ya. Kemudian jumlahnya yang tadi yang ganjil. Ya. Ini semuanya yang ditegaskan dalam tuntunan hadis ini. Waktunya ya, yang jangan lupa waktunya, sebelum sholat. Sebelum sholat. Bahkan lebih utama sebelum keluar. Karena lafaz hadisnya, la yaghdu, tidaklah keluar pagi-pagi di hari Idul Fitri sehingga dia, berarti sebelum keluarnya. Atau dalam lafaz yang tadi, yang dibawakan oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban, Al-Isma'ili, ya, yaitu ma kharaja, tidaklah beliau keluar untuk menuju sholat di hari Idul Fitri sehingga beliau memakan, berarti di rumah. Ini yang paling diutamakan dan diusahakan. Tetapi batas minimalnya adalah sebelum sholat. Kalaupun kita sudah sampai di musalla al-Id, di tempat sholat Id, dan kita karena tergesa-gesa dari malam sudah disibukkan ini itu dan ya bergadang tidurnya larut malam, kemudian bangunnya telat sementara sholatnya disegerakan sekali, maka tidak sempat lagi untuk menyantap makanan atau memakan kurma di rumah, maka masih punya kesempatan dengan ketentuan sebelum sholat ditegakkan. Kemudian yang kedua, kurmanya yang juga yang paling utama, ya. Kemudian para ulama seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar di sarahnya, mereka ada yang mengembangkan dengan mengambil sifat manisnya, ya. Karena manis itu memberikan kekuatan, ya, memberikan energi. Makanya berbuka dengan yang manis-manis. Terutama kurma. Ya. Bila mana itu sifat manis yang diambil, maka boleh menggunakan yang lain seperti madu atau yang lainnya yang bersifat atau memiliki rasa manis. Ya. Kemudian jumlahnya. Itu jumlahnya yang penting ganjil. Kalau 21 butir, ini makan besar-besaran ini, ya. Ya. Makan besar-besaran. Anas menceritakan paling banyak hanya 7. Ya. 7 buah, tetapi di situ dia tegaskan ataupun lebih, yang penting jumlahnya ganjil. Dan ganjil ini faedah berikutnya itu termasuk yang dituntun. Ya, termasuk yang dituntun, dan bahkan banyak bilangan-bilangan ganjil yang disematkan kepada syariat. Bilangan ganjil 1, 3 ya, bacaan-bacaan, gerakan-gerakan, ya, gerakan membasuh wajah, membasuh tangan dalam berwudu. Ya. Jadi apalagi ditambahkan dengan hadis innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil, mencintai yang ganjil. Ya. Jadi kalau punya istri harus 3. Kalau 2 masih genap. Ya. Kalau 2 masih genap. Ya. Ya deh. Ya. Kalau 2 masih genap, belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian Imam Bukhari mengatakan waqala Murajja ibnu Raja haddathani Ubaidullah qala haddathani Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahan catatan yang penting ya, yang sangat juga ditegaskan, yang tidak ada di lafaz ini. Lafaz yang pertama umum memakan beberapa butir kurma, di sini ditegaskan oleh Anas langsung dan dibawakan oleh Imam Bukhari juga lafaz ini, wayakuluhunna witran, dan Nabi memakan kurma itu dengan jumlah ganjil. Apalagi kita tambahkan riwayat di kitab yang lain ya, Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Ismaili dalam Mustakhrajat, bahwa Nabi memakan, Anas mengatakan Nabi tidaklah keluar di hari Idul Fitri sehingga dia memakan kurma 3, 5, 7, lebih ataupun kurang ataupun lebih, yang witran, dengan jumlah yang ganjil. Ya. Ini tuntunan yang juga harus kita perhatikan, dan ini semuanya sunnah hari raya. Sunnah hari raya. Bila pun tidak dilakukan, tetapi ya, walaupun tidak dilakukan, tidak akan berpengaruh atau tidak akan merusak hari raya, keutamaan hari raya, tentu kekurangan kita memperoleh pahala di hari raya tersebut. Ya. Kita kekurangan memperoleh pahala di hari raya tersebut, karena hari raya itu hari yang mulia. Hari yang mulia. Maka jangan sampai kita tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan dengan melakukan hal-hal yang sunnah. Bab yang 5 terkait erat dengan bab yang sekarang ini. Kalau tadi di Idul Fitri, sebelum keluar makan, ya, sebelum salat makan. Kalau di sini babul akli yauman nahri, bab makan di hari raya nahar. Nahar kurban. Nahar itu adalah ungkapan menyembelih digunakan atau dilakukan untuk unta. Kalau selain unta namanya zabah. Ya, menyembelih. Kalau unta itu tusuk namanya nahar. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di ibadah hajinya, nahara 60 badana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menahar 60 ekor unta ketika haji wada. Ya. Dan membawa 100 ekor unta sebagai hadiah untuk tanah haram. 60 dia sembelih sendiri. Bayangkan bagaimana kuatnya Rasulullah sallallahu yang usianya ketika itu 62 tahun. Ya. 62 tahun. Unta itu tidak, walaupun mungkin nampaknya simpel ya, tusuk tarik, tetapi kan 60. Untuk mengejar unta itu kan kalau kurang berhati-hati dia nyepak. Ya, coba lihat dia di media di internet. Ya, penyembelihan unta banyak korban-korban sepakannya. Dia sudah tertusuk tapi kakinya masih bisa main. Masih bisa menyepak, masih bisa menendang, masih bisa menghantam, sebagaimana juga hewan-hewan yang lain ya, seperti sapi, kerbau dan yang lainnya. Unta tidak ada ikat-ikatnya seperti sapi. Dia cuma satu kakinya dilipat, diikat. Ya. Karena kalau nanti bergerak pasti tumbang. Ya. Kalau dia berjalan pasti tumbang. Tetapi kalau yang kita lihat di penyembelihan unta itu ya dalam kandangnya saja. para tukang dabih itu tinggal menuju salah satu mereka, kemudian tusuk, tarik, kemudian pergi lagi ke tempat yang lain, tusuk, tarik, kemudian unta itu menyembur darah ya, dari lehernya, kemudian tiba-tiba dia tumbang sendiri. Kemudian tumbang sendiri, banjir darah di area penyembelihan tersebut. Tidak seperti kita menyembelih sapi, ada lubangnya, kemudian ditutup pula dengan daun. Nah, ini yang luar biasa dengan penyembelihan hewan yang lainnya. Ya, itu nama atau makna nahar, penyembelihan untuk unta, sementara untuk yang lain zabiha. Ya, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada setiap sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhata. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dalam perang tidak ada mutilasi, tidak ada ya, kalau sudah mati tidak ada lagi diinjak-injak, dicincang-cincang. Ya, itu di medan perang. Atau membunuh hewan yang disuruh dibunuh. Ada hewan-hewan yang disuruh dibunuh yang membahayakan manusia. Khamsun minal fawasiqi yuqtalna fil hilli wal haram. Hadis dalam sunnah Nabi Daud. Ya. Ada 5 hewan yang membahayakan, yang merusak, yang mengganggu, yang boleh dibunuh walau di tanah haram, apalagi di tanah halal. Ya. Di antaranya ular. Ya. Dan seterusnya. Intinya, kalau memang membunuh, jangan membunuh kecuali dengan yang baik. Kemudian dengan cara yang baik. Kemudian wa idza dzabhtum, ini yang berhubungan dengan kata lain dari menyembelih, yaitu dzabaha. Fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana tuntunan cara yang baik dalam menyembelih? Kata Nabi, wal yuhidda ahadukum safarata. Hendaklah seseorang menajamkan pisau sembelihannya. Ini antara cara baik dalam menyembelih. Kemudian kembali kita ke babul akli yauman nahri, makan di hari raya Idul Adha. Imam Bukhari membawakan hadis ya, di sini 954. Beliau mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail an Ayyuba an Muhammad ibn Sirin an Anas radhiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. Ini pengumuman dari Nabi ya, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, ulangi. Apa diulangi? Hidupkan kembali baru sembelih lagi? Nah, cari yang lain untuk disembelih ya. Setelah salat, karena setelah sholat ternyata dia sudah menyembelih sebelum sholat, maka kalau memang ingin mendapatkan pahala kurban, beli kambing yang lain dan sembelih setelah sholat. Nabi perintahkan ini sebagai dalil ya, sebagai dalil sebagian ulama yang mengatakan kurban itu wajib. Kalau seandainya tidak wajib, maka selesai. Tetapi Nabi SAW mengatakan ulangi, faliyai. Makanya pendapat wajibnya bagi yang mampu itu kuat juga. Walaupun kita lebih condong kepada sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Man dzabaha qabla sholati falyu'id. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat kurbannya, maka hendaklah dia mengulangi. Kapan? Setelah salat. Ini pengumuman disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada kasus. Ada kasus. Apa kasusnya? Faqama rajulun faqala hadha yawmun yushtaha fihi al-lahmu wa dhakara min jiranihi. Ada seseorang memahami ya bahwa hari Idul Adha hari daging ya, hari daging, orang hari di mana orang menunggu-nunggu daging ya kan. Makanya ketika belum lagi selesai proses penyembelihan, pengulitan, penyincangan, pembagian daging, orang sudah berkumpul di sana. Ngapa? Nunggu daging. Karena momentumnya daging, daging, daging, daging, daging, daging. Nah, sudah dapat daging? Nah, itu terjaan berjumpa, sudah dapat dagingnya. Sudah dapat dagingnya. Jadi hari daging. Ya. Hada yaumun yustaha fihi al-lahmu. Ya. Kata laki-laki tadi bahwa prediksinya bahwa hari itu hari daging, kemudian dia mengingat tetangga-tetangganya yang ekonominya rendah, susah atau payah untuk dapat daging. Payah untuk dapat daging. Sekali dapat daging, untuk bisa lama, terkadang mereka terpaksa mengeringkan daging tersebut untuk bisa mengkonsumsinya dalam waktu yang lama, agar nanti kalau sudah habis dekat lagi dengan Idul Adha. Ya. Jadi perlu dikeringkan karena susah dapat daging. Sama dengan zaman dahulu ya. Kita makan daging itu hari raya Idul Adha saja. Selainnya tidak. Kalau sekarang karena dunia ini semakin dekat hari kiamat, semakin dibentangkan oleh Allah. Semakin dilancarkan rezeki. Makanya orang yang dahulu susah untuk berkorban, sekarang mudah berkorban. Ya. Bahkan besok hari raya, ya, hari ini dia sudah bisa berniat untuk berkorban besok. Kalau dulu enggak, semenjak hari selesai hari raya Idul Adha, sekarang baru sudah mulai niat untuk menabung, ya, untuk berkorban di hari raya setahun yang akan datang. Ya. Maka banyak tetangganya yang susah makan mendapatkan daging. Ini yang diingat oleh laki-laki tadi. Apa namanya? Alasannya baik. Faka'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam saddaqahu. Berarti dia menyampaikan apa anggapan dia, pemikiran dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, seakan-akan Nabi merekomendasikannya. Artinya, iya benar juga ya. Iya. Qal, kata orang tadi, wa indi jaza'a ahabbu ilayya min syatay lahmin. Saya punya seekor jaza'ah, unta. Ya, unta yang usianya 2 tahun ya. Usianya sudah di atas labun. Ini salah satu dari umur unta yang dizakatkan. Jadi dia punya unta besar yang saya lebih menyukainya daripada 2 ekor kambing kibas. Min syatay lahmin. Ya. 2 ekor kambing itu lebih banyak dagingnya daripada lebih banyak daging jaza'ah ini daripada 2 ekor kambing, kata laki-laki tadi. Farakhasalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menyampaikan itu dalam kasus hari itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan keringanan untuknya. Perhatikan, farakhasalahu. Nabi SAW berikan kelonggaran untuknya. Kata Anas, fala adri abalagatir rukhsatu man siwahu amla. Kata Anas, saya tidak tahu apakah selain orang ini sampai kepada mereka kelonggaran yang diberikan oleh Nabi atau tidak. Yang jelas, mayoritas para ulama memahami bahwa kasus ini adalah kasus individual, kasus tersendiri untuk orang itu saja. Sementara kaidah yang umum tadi, man dzabaha qabla sholati falyu'id. Ya. Di kasus yang lain bahkan Nabi mengatakan syatuka syatul lahmin. Ketika seseorang sudah menyembelih, setelah selesai salat, sudah nampak tanda-tanda penyembelihan selesai, Nabi bertanya, "Ini siapa yang sudah menyembelih?" Ya. Lalu ada seseorang mengatakan, "Saya ya Rasulullah," dengan alasan yang sama. Tetapi sebelum setelah berbuat. Kalau tadi kan sebelum berbuat, dia minta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau tahu hari ini hari orang yang menanti-nanti daging. Dan saya tahu di tetangga saya itu orang-orang yang dalam waktu yang lama tidak dapat daging. Bolehkah saya untuk menyembelih sebelum sholat?" Dia sebelum melakukan. Maka Nabi berikan dia kelonggaran. Umum, mayoritas para ulama memahami khusus untuk dia. Dan kasus yang kedua, selesai sholat Nabi melihat tanda-tanda ada orang yang selesai menyembelih. Berarti perbuatannya sudah terjadi. Ya, perbuatannya sudah terjadi dan tidak tahu Nabi SAW tidak mengetahui apa kejadiannya. Baru tahu setelah selesai, maka Nabi mengatakan satu kal satu laham. Sembelianmu ini sembelian biasa. Tidak ada nilai kurbannya, nilai ibadah kurbannya. Kita baca hadis berikutnya 955, ini hadis yang Terakhir ya di bawah bab ini, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Utsman qala haddatsana Jarir an Mansurin an Sya'bi an al-Bara ibni Azib radhiyallahu taala anhu anhuma qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da as-salah. Ya, Nabi SAW menyampaikan khutbah kepada kami di hari raya Idul Adha setelah salat. Ini dalil bahwa khutbah hari raya itu setelah selesai salat, bukan sebelum. Bukan sebelum, ya. Faqala, dalam khutbahnya Nabi mengatakan man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuka. Ya. Barang siapa yang salat salat kita ini, maksudnya salat Idul Adha, kemudian wanasaka nusukana, nusukana, dan menyembelih seperti penyembelihan kita, maka dia telah menepati atau sesuai dengan nusuk yang sebenarnya, sembelihan yang sunnah yang dituntun oleh agama. Kemudian Nabi memberikan pengecualian atau memberikan hukum-hukum yang lain. Wa man nasaka qabla shalah fa innahu qabla shalah wa la nusuka lahu. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka dia sembelihan sebelum salat dan dia tidak mendapatkan nusuk, nilai nusuk, nilai sembelihan kurban. Wa la nusuka lahu. Ya. Itulah bunyi pengumuman dalam khutbah yang disampaikan oleh Nabi. Man shalla salatana wa nusuka wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. Yaitu salat. Nah, ini yang perlu dicatat baik-baik. Bahwa yang berkorban itu juga salat. Ya. Ini dia berkorban seekor sapi besar. Tapi salat Idul Adha tidak. Maka nilai nusuknya tidak seperti yang ditanamkan oleh yang ditegaskan oleh Nabi, faqad asaban nusuka. Dia telah sesuai dengan nusuk yang sebenarnya. Paketnya apa? Salat Id dengan kurban. Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuka. Wa man nasaka qabla shalah fa innahu qabla shalah wa la nusuka lahu. Barang siapa yang menyembeli sebelum salat, ya, dan dia perbuatan sebelum salat dan dia tidak mendapatkan nilai sembelihan kurban. Yang kedua, orang yang berkorban namun tidak salat. Ya. Dia tetap mendapatkan nilai ibadah kurban tetapi dia menyembelihnya setelah salat namun dia tidak salat. Ya. Namun dia tidak salat. Yang salat hanya siapa? Kaum muslimin yang lain, sementara dia sibuk mengurusi hewan kurbannya. Orang sholat dia tidak sholat, maka kurbannya tetap, nilai kurban, tetapi tentu ya dia telah meninggalkan sebuah kewajiban, ya, sholatnya. Sholat idul fitri atau idul adha ini wajib, ya, wajib. Ini pendapat yang kuat dari dua pendapat para ulama bahwa sholat dua hari raya wajib, ya, bagi kaum muslimin. Bahkan wanita-wanita yang haid sekalipun dibawa untuk berkumpul di tempat dilaksanakannya salat Id tersebut. Faqala Abu Burdata ibnu Niyar khalul Bara. Abu Burdah ibnu Niyar adalah pamannya Al-Bara ibnu Azib, perawi tadi, sahabat Nabi SAW. Dia punya paman namanya Abu Burdah ibnu Niyar. Ya. Khal itu saudara ibu. Saudara ibu, khalun. Kalau saudara ayah, ammun, ya. Khalul Bara yaitu paman bagian pihak ibu dari Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhuma. Ya Rasulullah, kata Abu Burda, fa inni nasaktu syati qabla shalah. Sesungguhnya saya telah menyembelih kambing saya sebelum salat. Wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurbin. Saya tahu bahwa hari ini hari untuk makan dan minum. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudhbah fi baiti. Dan saya menginginkan kambing saya itu adalah yang pertama kali disembelih di rumahku dan segera disantap dagingnya. Kalau cepat disembelih kan cepat dimasak. Ya, maka cepat dan segera disantap dagingnya. Fadzabhtu syati wa taghaddaitu qabla an atiyas shalah. Ini luar biasa lagi. Saya sembelih kemudian langsung saya bersihkan, saya masak, lalu saya makan sebelum salat. Ya, saya makan, saya santap sebelum salat. Qala, kata Nabi SAW, syatuka syatu lahmin. Kambingmu itu kambing biasa, kambing daging, bukan kambing kurban. Ya, jadi sembeliannya sembelian biasa. Qala ya Rasulullah, fa inna indana anaqan lana jaza'ah, hiya ahabbu ilayya min syataini, afatajzi anni. Kata Abu Burda, sesungguhnya saya punya unta yang dagingnya lebih saya sukai dari dua ekor kambing. Apakah sudah mencukupi saya untuk mengganti sembelian yang tidak sah tadi, sembelian kurban yang tidak sah? Qala na'am, kata Nabi, iya. Walan tajziya an ahadin ba'daka, dan tidak sah bagi orang. Ini menunjukkan bahwa itu kekhususan, sama dengan kasus hadis tadi ya. Maaf, ini diterjemahkan. Saya mengatakan sapi ya. Ya. Kami mempunyai satu ekor kambing betina. Iya benar artinya itu. Mudhaifah, qara'ta syarah? Nah, maaf. Bentar. Karena jantan dan betina itu bukan persyaratan dalam kurbannya. Ya. Jantan dan betina bukan persyaratan, harus jantan. Ya, harus jantan. Bisa jadi mungkin dibandingkan dengan dua ekor kambing jantan. Ya, ini apa? Dia mengatakan apa kata ahabbu ilayya min syataini, satu jaza'ah tadi lebih saya sukai daripada dua ekor kambingnya. Ya. Afatajzi anni, apakah sudah sah bagi saya menyembelih jaza'ah ini? Qala na'am, kata Nabi, ya. Walan tajziya an ahadin ba'dak, dan tidak sah atas atau bagi seorang pun setelah kamu, tetapi tidak bagi seorang pun sesudahmu. Ini menunjukkan kekhususan dia. Intinya pembahasan kita adalah untuk hari raya Idul Adha makannya itu setelah salat. Karena penyembelihannya di waktunya adalah setelah salat, dan yang disantap adalah makanan yang disembelih. Ya, makanya ketika menyembelih kurban, kalau berjamaah di masjid-masjid, upayakan untuk menyisihkan daging kurban tersebut untuk dimasak segera untuk disantap. Ya, untuk dimasak segera untuk disantap, baik dengan bersama-sama. Ya, bersama-sama. Dari daging kurbannya untuk dinikmati zuhurnya, makan siangnya. Makanya di sini Abu Burda mengatakan taghaddaitu, makan siang. Makan siang. Jadi jangan upayakan dari daging kurban itu ada untuk disantap makan siang. Ya, untuk disantap makan siang. Ini yang termasuk juga tuntunan di hari raya Idul Kurban. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin dua bab itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini, dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Silakan. Hadis yang pertama, mungkin rusanya pada hewannya. Rusanya pada hewannya. Ya, bukan pada waktu sebelum sholatnya. Karena kalau seandainya dua hadis ini satu hadis, kasusnya adalah pada Abu Burdah ibn Niyar, khalnya Al-Bara' bin Azib, maka rukhsahnya adalah keringanannya, kelonggaran itu bukan pada penyembelihan sebelum sholat, tetapi pada hewan yang memang tidak diprioritaskan untuk kurban. Ya, seperti jaza'an tadi. Saya ingin mencari tahu tentang makna jaza'an. Untuk hadis ini Ibnu Hajar menjelaskan tentang jaza'ah. Ya. Kambing betina ya. Kambing betina, anak kambing betina atau apa? Baik, berarti kelonggarannya bukan pada waktu, ya, kita ralat kembali, kelonggarannya bukan pada waktu, tetapi pada hewan yang disembelih sebagai ganti, sebagai ganti, karena dia yang sebelum sholat itu tidak sah. Maka untuk menggantinya dia punya hewan, tetapi memang hewan yang tidak masuk dalam kriteria hewan kurban, tidak masuk dalam kriteria hewan kurban, tetapi hanya sebatas pengganti, maka diberi kelonggaran oleh Nabi SAW dan tidak dibiarkan atau tidak dibukakan pintunya untuk yang lain. Hanya kekhususan Abu Burdah ibn Niyar, pamannya Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala an. Ini ralat dari penjelasan hadis yang pertama tadi, bukan kelonggaran pada menyembelih sebelum salat, karena yang menyembelih sebelum salat tidak sah, tidak ada mendapatkan keutamaan ibadah kurban. Wallahu a'lam. Ya. Ajak yang berkorban makan. Ya. Bukan untuk panitia, semua. Maka pengumumannya yang berkurban kan yang sebenarnya yang menyembelih mengurusi penyembelihan, pengurusan hewan kurban kan yang berkurban. Asalnya kan kurban itu ibadah pribadi-pribadi. Ibadah individu, beli, sembeli, kuliti, cincang, bagi dagingnya. Itu ibadahnya. Nah, kemudian sekarang ada amal jama'i namanya. Lebih memudahkan. Ya. Maka panitia pertama kali menghimbau para peserta kurban untuk ikut mengurusi hewan kurban. Ya. Kemudian bila mana mereka tidak mampu, maka mereka mengupah. Lalu membayar kepada panitia untuk mencari orang-orang yang diupah dengan uang. Kemudian yang ketiga relawan. Yang ketiga relawan, orang-orang yang ingin mencari pahala dengan membantu ta'awun alal birri wa taqwa, membantu orang-orang yang berkorban untuk menyelesaikan hewan kurbannya, menyembeli, menguliti, memotong-motong daging, mencincang, membagi-baginya. Dan tambahan tadi, menghimbau para peserta kurban untuk ikut menikmati dagingnya. Ya. untuk mengikut menikmati dagingnya. Jadi dan daging yang dimasak itu jangan sampai ada pengumuman ini daging untuk apa? Petugas kurban. Ini sangat keliru. Berarti upah untuk mereka. Ya, bukan. Ini untuk santapan siapapun yang hadir di saat itu. Pernah di satu ketika di salah satu masjid di Pekanbaru ini, yang bertugas untuk mengurus hewan kurban belum makan, belum selesai makan, banyak semuanya yang hadir sholat zuhur di situ sudah makan semua. Yang kerja bahkan tidak kedapatan ya dagingnya. Karena memang tidak boleh diumumkan bahwa ini untuk relawan. Untuk semua. Undangan makan siang. Yang tentu termasuk undangan ini kepada yang ikut sholat, yang peserta kurbannya. Dan yang sangat menyedihkan bahwa ada orang yang berkurban, dia sekedar transfer uangnya, kemudian tidak tahu menahu lagi apa yang diperbuat terhadap kurbannya. Kurban atas nama si fulan ini uangnya sudah transfer dan dia tidak mau tahu apa yang terjadi. Ini ibadah kurban atau ibadah main-mainan? Ibadah main-mainan. Dia tidak merasakan bahwa bagaimana ibadah syiar kurban itu. Ya, syiar kurban itu. Walaupun dia tidak bisa menyembelih, dia bisa menyaksikan penyembelihannya. Dia bisa menyaksikan bagaimana orang mengulitinya. Dia bisa menyaksikan bagaimana orang memotong-motong organ-organ hewan kurbannya. Karena itulah syiarnya. Ya. Ini sementara dia tidak tahu. Bahkan daging untuk dia pun dia tidak tahu menahu. Sama terkadang busuk di ya karena sudah ada penyimpanannya. Panitia yang kewalahan mengurusinya. Ditelepon enggak ada lagi yang menyambut. Ya. Enggak ada lagi yang menyambut. Ini orang yang berkorban tapi tidak merasakan nikmat ibadah kurban. Jadi intinya tadi bukan hanya panitia meminta izin tapi justru panitia yang mengundang mereka untuk makan siang. Peserta kurban tersebut, walaupun mereka juga akan mendapatkan bahagian mereka, tetapi daging yang dimasak tadi untuk semua dan jangan sampai ada pengumuman makan siang untuk relawan, tidak ada. Ini tidak layak untuk diumumkan dan ini seakan-akan relawan itu diupah dengan daging kurban. Ya, wallahu a'lam. Maksudnya, ya? Ah, ya. Ya, kita tadi masalah ganjilnya ya. Jadi dalam tuntunan yang lain juga ditekankan bilangan ganjil dalam berwudu, ya. Dan itu yang kita tambahkan dengan hadis tadi innallaha witrun yuhibbul witr, maka kalau kita berta'abbud dengan memilih bilangan ganjil tersebut termasuk sampai poligami ya, dengan ta'abud dengan ganjil tersebut dapat pahala karena unsur ta'abud dengan ganjil innallaha witrun yuhibbul witra karena Nabi SAW memilih bilangan ganjil maka ketika berbuka puasa kurmanya juga 3, 5, 7 ya atau yang lainnya ya. Dengan bilangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi maka kita berpahala wallahu a'lam ya. Sudah? Baik, mungkin kita cukupkan pelajaran kita untuk hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته